Bapak Erik, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Erik. Kemungkinan kedua jaksa itu sudah bertobat kembali ke jalan Allah sehingga diterima kembali melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Oke, okay. Bapak Amran. Ya, selamat silahkan, pagi. Silahkan, selamat pagi. Ya, saya kira satu penyakit jaksa ya, ini saya lihat penyakit pikun atau lupa lah gitu ya. Kalau ada masalah udah lupa ya. Ya mungkin juga dokter Indonesia perlu bikin obat jaksa ini semua supaya nggak lupa. Terima kasih. Oke. Bapak Ansar, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Ansar. Oke, terima kasih. Ya, itu menunjukkan bahwa di dunia ini banyak aktor-aktor kawakan ya. Yang berperan sedemikian rupa cantiknya gitu ya, tapi yang perlu diingat bahwa dari aktor itu ada sutradaranya. Nah, sampai sutradara yang tidak tersentuh ya begini jadinya gitu loh. Bangun sandiwara jadinya. Terima kasih. Oke, okay, Bapak Harko. Pagi. Silakan Bapak Harko. Saya melihatnya dari segi lain. Kita bisa lihat seorang jaksa yang sudah melakukan tindakan korupsi seperti itu masih bisa bertugas lagi. Jadi saya pikir kalau negara ini tegas ya, kalau untuk sampah seperti itu ya tidak boleh dipakai lagi. Yang dia harus segera pensiun untuk cari kerjaan yang lain gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Ya. Bapak Prabu. Selamat pagi. Ya, bagaimana komentar Anda? Kalau sistem pendataan karyawan di kejaksaan begitu buruk, bagaimana kita boleh percaya dengan kinerja mereka? Dari sisi lain kita juga melihat mungkin ini memang sudah suatu kolaborasi, memang sudah korupsi yang merajalela di badan itu, sehingga semua saling melindungi, saling pura-pura memaafkan. Terima kasih. Oke, okay. Silahkan masih kami beri kesempatan Bapak Joni. Selamat pagi. Pagi. Silahkan Pak Joni. Ini Mbak, apa? Kalau orang dilempar sepatu sama terima duit bisa lupa sih kayaknya nggak wajar. Kalau lupa sih wajar, gitu aja Pak. Oke, okay, terima kasih. Ya, masih saya beri kesempatan lagi Bapak Paulus, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Kita hanya ini Bu, mau bertanya-tanya aja Bu. Berapa yang sudah dikeluarkan oleh kedua jaksa tersebut untuk masuk kembali ke jajaran Jaksa Agung Bu, gitu aja Bu. Oke, okay, terima kasih. Bapak Pram. Ya. Silakan. Kalau begitu pejabat-pejabat negara bisa saja korupsi dari bawah sampai ke atas itu nanti tiba-tiba bertobat terus nanti diampuni nanti masuk lagi jadi pegawai. Saya rasa itu institusi kejaksaan itu sudah sangat-sangat buruk kalau begitunya. Itu menghimbau semua departemen atau pejabat-pejabat lain untuk korupsi karena jaksa saja sudah begitu. Terima kasih. Oke. Okay.